dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.